Ini kalau kita mau satu jam contohkan ini, akaipol contoh ini. Tenang, contohnya akaipol. Tapi kan masa mulu cukup ya. Anu sudah nambah 3-4 loh yo. Tambah pinter kan? Au mafsadatani. Bertabrakan dua mafsadah. Tadi maslahah, sekarang mafsadah. La buddha harus min fi'li ihdahuma. Harus ditempuh salah satu dari keduanya. Gak bisa, gak ada pilihan kecuali dua. Dua iki podo mafsadai. Podo mafsadai. Ingat lo ya, gak ada pilihan kecuali harus dijalankan salah satu dari keduanya. Maka kaidahnya ir urtukiba, hendaknya dilakukan akhafuhuma, yang paling ringan dari keduanya. Ringan apa nih? Mafsadatan tamyisi mafsadai. Jelas? Kalau bertabrakan dua mafsadah, gak ada pilihan kecuali harus melakukan salah satu dari keduanya. Gak ada pilihan kecuali harus melakukan salah satu dari keduanya. Gak ada pilihan kecuali harus dipilih salah satunya. Gimana kaidahnya? Ambil yang paling kecil mafsadahnya. Ambil yang paling kecil mafsadahnya. Jelas? Dalilnya mana ini kaidah? Dalilnya hadis Anas tentang A'rabi kencing di masjid. Ya toh, tahu-tahu kan? Ja'arabiyun. Telah datang Arab Badui. Kayak anda kan Badui dari desa kan? Ke kota ya Arab Badui. Arab Badui kan? Datang Arab Badui. Kemudian, fabalah. Arab Badui ini kencing. Fi ta'ifatil masjid, di pojoki masjid. Kencing di pojoki masjid. Bahasa Badui kan? Nah, gitu kan? Fajazarahunas. Manusia-manusia, sahabat-sahabat, podo nyentai. Tau nyentai? Menyentak. Mencercah dia. Fanahahumun nabiyu alaihi salatu wassalam. Nabi melarang mereka. Eh sahabat, jangan dicela begitu. Ya. Falamma qadha baula. Maka tatkala Nabi, maka tatkala si rojul itu selesai kencingnya, fada'a bidhanubin mimma. Nabi meminta seember air. Fa'uri ko'alai. Lalu dituangkan pada air kencing itu. Lihat ini. Orang Badui tadi kencing di masjid. Mafsada apa enggak? Tapi enggak mafsada. Kencing di masjid. Enggak mafsada itu. Siapa sih ngomong enggak mafsada? Jelas mafsada. Mau kencing di masjid enggak mafsada. Tapi kalau dibentak, diuber, diubrak. Kalau diubrak? Diusir. Mafsada lebih besar. Apa lebih besar? Satu. Asalnya enggak apa? Tengah-tengah putus gimana? Iya kan? Jenggarae sakit lho piye? Enggak selesai kan? Iya kan? Satu. Kedua, kalau dia masih kencing, lari kemana-mana itu wer. Tidak ada satu tempat seluruh masjid ini apa? Kena sambil bawa aminnya kemana-mana itu. Tadi kan disetak kan? Justru air kencing ini kalau dia larang dan dibentak kemana-mana itu. Ketiga, justru bajunya kena apa? Kencing semuanya. Mafsadanya lebih besar mana? Paham kan ya kawan? Mafsadanya lebih besar mana? Mafsadanya justru kalau dibentak, diusir, dimarahi, justru itu mafsada yang paling besar. Dibiarkan Nabi alaihissalatu wassalam mengambil mafsadah yang paling kecil. Inggi hati-hati seorang dai Allah dipikir iki ojo kok langsung gadget ngono. Masalah mafsadah diperhatikan. Jangan langsung tarter.

mutakalim kan. Kalau orang Jogja elepol ya. Kawin iku jegi kawin apa wae kan. Nah, wong Jawa Timur. Nah, bagi yang sudah memiliki ba'a kemampuan ala qaul lahir dan batin, nah nikau falil tazawwaj. Kalau itu fauriyah nang nikau saiki. Nidalah bucu. Kalau itu sore. Kalau taroki, entarlah nanti lagi lah. Masih slow kan, senom, pingin jalan-jalan lah ya kan. Ingin masih muda, kalau nikah kan terikat, yang monggo, kalau itu tarahi. Jelas kan, Ewan? Jelas. Ayo, kalau udah jelas, alhamdulillah, sampai di sini dulu. Ya. Darurat itu terpaksa. Kalau darurat begini, antum dalam posisi lapari pol kalau enggak meninggal. Jangankan tersamarkan. Jelas-jelas haram. Bangke itu haram. Beri antum makan. Apalagi ini sang samar. Paham? Jelas. Baik, sudah jelas. Insyaallah. Besok jangan lupa jam 8 kita mulai ya. Mudah-mudahan setengahnya selesai. Kalau enggak nanti sunnah fasal paling enggak ya setengahnya lah kita udah selesaikan insyaallah. Kalau nanti pengin cepat nggih, kami tunggu di pondok ya. Kalau pengin cepat kami tunggu di pondok. Kami di pondok insyaallah selesai, insyaallah selesai yang di pondok tunggu ya. Kalau nunggu saya ke sini ya nunggu waktu ya, harus dilihat dulu kondisi pondokan ya. Jadi nanti insyaallah baru kita kondisikan lagi insyaallah. Tapi kalau pengin selesai tak tunggu di pondok, tak undang di pondok ya. Tak undang di penangan dhewe tapi Ta subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.